Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana sering lihat syekh-syekh yang menjadi imam dalam salat pada saat membaca surat pada akhir ayatnya, beliau menangis. Ayat mengandung nikmat atau azab. Kemudian membaca doa, tapi kurang jelas doa yang dibaca. Untuk itu Ustaz, mohon kami diajarkan doa tersebut. Dan juga ana minta tolong pada admin di grupnya WA Media Sunnah Aceh untuk dapat screenshot, copy paste ke dalam grup agar kami bisa mengulang-ulang. Baik, barakallahu fiik. Ini di antara sunnah Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah radhiyallahu anhu suatu malam pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat yang cukup panjang. Ya. Dalam satu rakaat Nabi menyelesaikan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian baru Ali Imran. Gimana Basrum? Nah, antum di Zoom, jika ada imam tarawih baca Al-Baqarah, hah? Udah ayat 100 masih lanjut, antum masih tetap bertahan atau hah? Atau kabur? Zaifah radhiyallahu anhu menyatakan hatta hamamtu bi amri su', sampai-sampai aku ingin melakukan kejelekan, yaitu duduk. Padahal itu bukan kejelekan, tapi demikianlah para sahabat Nabi ya, menilai itu suatu yang buruk. Sekalipun itu suatu yang mubah, tatkala mereka masih mampu melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Beliau menyatakan, tidaklah Nabi melewati ayat yang mengandung rahmat melainkan beliau meminta kepada Allah, dan tidaklah Nabi melewati suatu ayat azab melainkan beliau memohon kepada Allah dari azab tersebut. Apa bentuk doanya? Umum, ya. Boleh, ya Allah, Allahumma inni as'aluka rahmatak, ya Allah, aku memohon rahmatmu. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar, Allahumma Allahumma aqina minan nar, ya Allahumma a'idni minan nar, dan semakna itu. Namun para ulama khilaf, apakah hal ini dianjurkan dalam setiap salat wajib dan sunnah atau hanya pada salat sunnah? Secara umum dianjurkan pada salat wajib dan sunnah, sekalipun hadis Hudzaifah tersebut pada salat sunnah. Kenapa? Karena apa yang dilakukan pada salat sunnah asalnya dilakukan pada salat wajib. Tetapi secara praktek, sebuah faedah kata Syekh Sulaiman Ruhaili, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi, itu hanya beliau terapkan pada salat sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, barakallahu fik. Baik, assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya seorang Ustaz atau kiai mengisi ceramah di gereja? Ya, tentunya ya, kafir dhimmi, kafir mu'ahad memiliki hak dalam negara ya. Apa hukum berceramah ke dalamnya apabila dia ceramah di dalamnya untuk menerangkan Islam, indahnya Islam ya, dan dia terangkan kepada mereka hakikat agama para nabi dan para rasul agar menyuruh mereka kepada Islam, ini bagus. Tapi yang menjadi masalah bukan ceramah di gereja, atau ceramahnya itu justru mengesankan pembenaran terhadap kekufuran dan kesesatan yang dijalankan oleh agama tersebut. Ini yang keliru. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, wala ilmu indallah. Taib. Bismillah, assalamualaikum. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, adakah buku sejarah mengenai masuknya manhajus salaf di Indonesia? Jazakallahu khairan. Secara buku dalam bahasa Indonesia, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu. Akan tetapi manhajus salaf adalah beragama mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan itu sudah lama ada di Indonesia, ya, sudah lama, ya, bisa dibaca dalam kitab-kitabnya Kiai Hasyim Al-Ash'ari yang menyuruh kepada tauhid, ya, memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik dan bid'ah, ya, kemudian juga Imam Bonjol, ya, dan ulama-ulama yang terkenal lainnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tadi dikatakan bahwa hakikat persatuan adalah berjalan di atas kebenaran walaupun bersendirian. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Apakah ini juga termasuk bila berada di bawah kepimpinan pemimpin yang tidak amanah? Naam. Nabi menyatakan, "Wa'alaikum bisam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Tetap mendengar dan patuh sekalipun yang memimpin kalian adalah budak sahaya dari Ethiopia yang kepalanya seperti buah kismis. Secara syar'i budak sahaya enggak boleh dijadikan sebagai pemimpin, dan pemimpin khalifah harus dari bangsa Quraisy. Tatkala terjadi karena pemberontakan yang lainnya dan dia sudah sah jadi pemimpin, harus ditaati, harus ya didengar demi menjaga persatuan dan tidak terjadi pertumpahan darah atau perang saudara. Lebih jelas dari ini adalah hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyatakan isma wa athi' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetaplah engkau mendengar dan taat kepada penguasamu sekalipun dia merampas hartamu dan mencambuk punggungmu. Zalim bukan merampas harta, zalim bukan amanah. Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan innakum satarawna ba'di umuran tuntirunha wa atharatan 'alaikum. Sungguh kalian akan melihat pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran dan nepotisme setelahku. Para sahabat pun bertanya, famada ta'muruna, apa perintah engkau kepada kami wahai Rasulullah? Maka Nabi menyatakan tu'addul ladhi haq alaikum wa tas'alullah alladhi lakum. Tetap kalian tunaikan hak mereka yang wajib atas kalian, taat, patuh. Adapun hak kalian yang tidak diberikan oleh mereka, mintalah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dalam hadis yang lain Nabi menyatakan isbiru hatta talqauni ala hawd. Tetaplah kalian bersabar sampai kalian bertemu denganku di dalam telagaku. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena hawa nafsu, sebagian orang ketika disampaikan hadis ini justru dia perolok-olok, justru dia ya takwil sana dan takwil sini, padahal itu masalah akidah manhaj yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Allahul musta'an. Ya, mereka katakan setan bisu ini itu hal yang sudah lama. Mereka katakan hal ini kepada para sahabat di masa itu, kepada Usama bin Zaid, ya, kepada para ulama, ya, dan sampai hari ini itu tuduhan-tuduhan yang sudah lama. Baik, ada pertanyaan dari saudari kita Mary Purniawati, barakallahu fiha wa tsabbataha ala diniha. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagi ana baru belajar, ilmu apakah yang lebih prioritaskan ana pelajari? Syukran. Yang pertama, ilmu yang dengannya anda dapat menjalankan perintah Allah dalam sehari-hari. Apa yang pertama? Arkanul Islam. Belajar, ya, rukun makna syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan konsekuensinya. Belajar fikih salat, ya, dan berkaitan dengan salat, fikih wudu. Jelas? Fikih puasa, fikih haji, ya. Kalau sudah wajib haji, kemudian belajar arkanul iman. Ya. Apa pengertian iman kepada Allah? Iman, pengertian iman kepada para malaikat, pengertian iman kepada hari akhir, pengertian iman kepada para rasul, pengertian iman kepada kitab-kitab samawi dan pengertian iman kepada takdir. Jelas? Ini secara umum. Ya, secara detail dan lebih disiplin mengikuti kedisiplinan ilmu, juga tentunya belajar tajwid. Ya. Tajwid, ya, tidak harus belajar kaidah-kaidah tajwid dan menghafal definisi-definisinya. Yang penting bisa membaca Al-Qur'an dengan makhraj yang benar dan panjang pendek yang betul, walaupun istilah-istilah tajwidnya tidak hafal. Ya, dengan tahsin belajar Iqra, ya, karena baca Al-Qur'an dengan benar hukumnya wajib. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, panjang pendeknya benar, makhraj hurufnya benar. Demi Allah, aib sesuatu yang memalukan dan sesuatu yang mestinya seorang malu kepada Allah dan harus bangkit segera darinya, tatkala jenggotnya panjang, ngaji sudah bertahun-tahun tapi baca Al-Quran masih berlepotan dan tidak mau belajar. Beda dengan orang yang mungkin lidahnya ya memang cacat, ya, walaupun dia belajar tajwid tetap aja bacaannya seperti itu. Ini yang kita bahas, orang yang memang malas belajar Iqra, belajar tajwid, ngaji sudah bertahun-tahun, dekat dengan ustaz, panitia kajian misalkan, tapi baca Al-Quran, kalau kita dengar bacaannya sakit gigi kita, langsung keluar uban kepala kita, diri kepala kita, makhraj hurufnya salah-salah, panjang pendeknya salah-salah, wallahi ni'ib. Kecuali dia sedang belajar, memang bacaannya rusak, tapi dia sedang belajar dan sedang memperbaikinya, ini tidak tercela, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Tapi yang kita bahas adalah orang yang malu dan malas belajar tajwid. Ini tercela dan dia akan ya, dihisab oleh Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat. Waratilal Qur'ana tartila. Belajar tajwid akhi, ya. Kemudian kalau ingin mengikuti kedisiplinan ilmu agama, belajar bahasa Arab dari nol, dari mulai kitab Durusulogoh jilid 1, Durusulogoh jilid 2, kemudian Durusulogoh jilid 3, kemudian setelah itu masuk Tufasaniyah, kemudian Tamimah, kemudian Qatrun Nada, kemudian Alfiyah, ya. Belajar silsilah kitab Aqidah Tauhid Usul Thalatha Qaidul Arba Usulus Sita, Kitabu Tauhid dengan syarahnya Nawaqidhu Islam Kashfu Syubhat, kemudian Asma'u Sifat Lum'atul Itiqad Aqidah Wasiti Al-Qaidul Muslah Al-Fatwah Al-Hamawiyah, kemudian Taqrib Tadmuriyah, kemudian Al-Tahawiyah, kemudian Tadmuriyah Al-Kubra dalam masalah usul qawaid fiqhiyah, belajar qawaid fiqhiyah Sa'di, ya, wa usul min usul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, belajar mushalah. Ini kalau belajar kedisiplinan ilmu agama, ini yang lebih fokus. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum.